قال رحمه الله قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفضل أي في الصحابة تمدح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم maka sungguh wahyu telah mengucapkan, membicarakan, menyebutkan wahyu yang nyata, yang jelas tentang keutamaan mereka, keutamaan para sahabat. Dan di dalam surat Al-Fath wa fil fathi ayun, satu ayat, fi sahabati, pada sahabat, tamdahu, memuji. Di dalam surat Al-Fath ada satu ayat yang di dalam ayat tersebut Allah memuji, menyanjung para sahabat. Qala rahimahullah, yakni anallaha azza wa jalla asna alaihim fil Qur'an bi qawlihil haq. Maksudnya, kata Syekh Zaid rahimahullah, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha mulia memuji atas mereka, memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya yang haq, yang benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan kalam yang haq, dengan ucapan yang benar, yang tidak ada sedikit pun kesalahan, tidak ada sedikit pun kekurangan. Di antara Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dalam surat At-Taubah ini Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun, as-sabiq, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang pertama. Siapa mereka? Para sahabat. Apa yang menjelaskan? Allah mengatakan minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajir, wal ansar, dan dari kalangan orang-orang ansar, para sahabat yang mereka adalah para pendahulu, orang-orang awal yang pertama kali masuk Islam. Demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan setelah para sahabat radhiyallahu anhum, Allah meridai mereka, waradu'an, dan mereka ridha terhadap Allah. Wa'addalahum, apa keutamaan sahabat? Pertama, mendapatkan ridha Allah, diridhai oleh Allah. Yang kedua, wa'adda lahum jannat, Allah siapkan, Allah sediakan untuk mereka surga-surga. Tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawah sungai-sungai tersebut, yang mengalir di bawah apa? Surga tersebut, sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar. Apa keberuntungan yang besar? Mendapatkan ridha Allah, disiapkan, disediakan surga yang mengalir di bawah surga tersebut berbagai macam sungai. Itu keberuntungan yang besar. Qala wa mathalu hadha as-sana alaihim ma ja'a fi akhir surah al-fath. Dan permisalan pujian ini, atau yang semisal dengan pujian ini, pujian atas para sahabat, adalah apa yang datang di akhir surat Al-Fath. Faqad daraballahu lahum mathalain ajibain Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat dua permisalan yang mengagumkan, yang menakjubkan. Permisalan untuk siapa? Untuk sahabat. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, membuat permisalan di akhir surat Al-Fath yang mempermisalkan para sahabat dengan permisalan yang sangat mengagumkan. Dan itu bukannya satu, dua permisalan. Idh qala Allah ta'ala, ketika Allah yang maha tinggi berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Apa makna utusan? Utusan itu apa? Ditaati tidak? Dimaksiati. Utusan itu diikuti, tidak didustakan. Itu utusan. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Muhammad alaihi salatu wassalam, asyidda'u alal kufar. Mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Waruhama'u bainahum, dan mereka kasih sayang di antara mereka. Sesama mukmin, sesama muslim adalah ruhama, kasih sayang. Ini sifat sahabat, keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama mukmin. Tarahum rukan sujada, engkau melihat mereka rukuk dan sujud, melaksanakan ibadah. Yabtaguna fadla min Allah, yang mereka mencari keutamaan dari Allah. Waridwana, dan mereka mencari keridhaan dari Allah. Ini sifat para sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang rukuk dan sujud, orang-orang yang rajin beribadah, semangat di dalam ibadah. Dan ibadah mereka, mereka tunaikan dalam rangka mencari keutamaan dari Allah. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tapi apa? Mencari keutamaan dari Allah dan mencari keridhaan dari Allah. Mereka orang-orang yang ikhlas. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ciri mereka, tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas apa? Sujud. Ada di wajah-wajah mereka tanda atau bekas sujud. Kenapa? Karena rajin ibadah, rajin sujud, rajin sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Yang demikian itu adalah permisalan mereka di dalam Taurat. Di dalam Taurat sudah disebutkan permisalan mereka. Demikian juga permisalan mereka di dalam Injil. Kazarin, seperti tanaman. Akhraja sad'ahu, tanaman yang mengeluarkan tunas. Fa'azarahu, tunas itu kemudian menjadi kuat. Fastaghlado, kemudian menjadi besar. Fastawa ala suqih, yang menjadikan apa? Kokoh, pokoknya atau pangkalnya. Yu'jibuzzura, yang mengagumkan bagi penanamnya. Yang menanam kagum, masya Allah, tanaman yang ditanam apa? Subur, banyak mengeluarkan tunas, anak. Kemudian apa? Cepat besar. Nah, kemudian pangkalnya tegak. Orang yang menanam apa? Yu'jib, kagum, mengagumkan penanamnya. Liyaghidza bihimul kuffar. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang seperti itu? Agar orang-orang kafir ini marah, agar orang-orang kafir ini murka dengan sebab adanya generasi yang seperti itu. Allah ingin menjadikan dengan sebab adanya mereka orang-orang kafir marah. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa'ajaran aziman. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekaligus memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah menyebutkan sifat-sifat mereka yang mereka adalah orang-orang yang keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama mukmin, sesama muslim. Mereka adalah orang-orang yang rajin dan taat ibadah dengan ikhlas, yang Allah perumpamakan seperti tanaman yang kokoh, yang subur, sampai orang yang menanamnya kagum karena tanaman yang ada. Untuk apa dijadikan seperti itu? Agar orang-orang kafir marah, agar orang-orang kafir murka dengan sebab mereka, dan mereka mendapatkan pahala yang besar dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, id fi hadhil jumalil karimah allati khutimat biha suratu na'tun lahum wa bayanun li fadlihim. Ketika di dalam jumlah-jumlah yang mulia ini, dalam kalimat-kalimat yang mulia ini, yang surat ini ditutup dengan kalimat-kalimat ini, dengan kalimat tadi, di sini ada na'tun, ada sifat bagi mereka, sifatnya sahabat. Wa bayanan li fadlihim, dan keutamaan, penjelasan keutamaan sahabat. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat sahabat dan menjelaskan keutamaan sahabat. Lidha qala al-mu'allif rahimahullah, oleh karena ini pengarang mengatakan, siapa pengarangnya? Pengarangnya siapa, Kil? Siapa, Dar? Al-Imam? Al-Imam Abu? Abu siapa kemarin? Abu siapa, Rahmat? Abu siapa, Bas? Abu Bakar atau Abu siapa? Siapa? Abu Bakar Abdullah bin Sulaiman Ibn al-As'as rahimahullah. Beliau mengatakan wa fil fathhi ayun lis sahabati tamdahu, dan di dalam surat Al-Fath ada satu ayat yang memuji para sahabat. Kama maddahahumullah, sebagaimana Allah memuji mereka. Para sahabat dipuji oleh Allah. Allah saja memuji, Allah saja menyanjung. Apakah mungkin kemudian kita akan mencela? Kalau kita mencela apa yang dipuji oleh Allah, berarti apa? Kita mencela Allah. Berarti mencela Allah. Kenapa? Karena kita mencela sesuatu yang dipuji oleh Allah. Kita membenci sesuatu yang diridhai oleh Allah. Berarti apa? Kita membantah Allah. Maka tidak dibolehkan mencela sahabat. Ya, dilarang. Rasulullah mengatakan dengan tegas, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Bukan sekali, diulang oleh Nabi. Maka tidak boleh mencela sahabat. Haram mencela sholat. Bahkan sebagian ulama menjelaskan bisa masuk pada kekafiran. Orang yang mencela sahabat bisa masuk pada apa? Kekafiran, bisa murtad, keluar dari Islam. Qala rahimahullah, wa kama maddahahumullah wa radhiya anhum fi ayatin qabla hadhih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dan meridai mereka. Allah memuji sahabat, Allah meridai sahabat pada ayat yang sebelum ayat ini. Pada ayat sebelum ayat yang terakhir, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Kata Allah, laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridho pada siapa? Anil mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Id yubayyi'unaka, ketika mereka membaiat kamu, membaiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Tahta syajara, di bawah pohon, yaitu bait apa ini? Bait apa? Bai'atur ridwan atau bai'at al-aqabah. Para sahabat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, kemudian Allah menurunkan ketenangan atas mereka. Menurunkan apa? Ketenangan setelah baiat. Allah menurunkan ketenangan kepada para sahabat. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Fathan qariba. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah meridhai siapa? Para sahabat. Siapa yang bayat Nabi? Di bayat ar-ridwan atau bayatul aqabah, yakni para sahabat Nabi. Ini menunjukkan bahwa mereka para sahabat adalah mardiyuna indallah. Mereka orang-orang yang diridhai di sisi Allah. Maka seharusnya bagi kita untuk apa? Mengatakan radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan ridha kepada mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atas para sahabat. Dan tidak boleh bagi kita untuk mencela sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah sebelumnya, tidak boleh mencela. Tidak boleh menyebutkan aib dan kekurangan dari sahabat sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk al-muttabi'una lis-sahabati bi ihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Allah alam bisawab. Subhanallahi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadhalu barakallahu fiikum.